Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat taufik kita bisa berkumpul ya di dalam majlis ini dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan tersebut dan membalas dengan sebaik-baik balasan. Sebelum ulun membahas tentang fikih salat ya, kita masih berkaitan dengan rukun-rukun salat. Ada pesan dari DKM ya. Ini kan pian pecah pencar nah. Kawalah memaju kayak itu nah. Memaju. Ada yang sandar kaki kiri kan sana beratan. Jadi bisa lah pian memaju kah. Supaya beranggang kayak itu nah. Itu kan terlalu rapat pian. Ya, ulun ucapkan terima kasih lah. Ya. Kita teruskan masih membahas tentang rukun-rukun sholat ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rukun sholat yang pertama yaitu berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Maka ini menunjukkan bahwa berdiri tegak ya dalam sholat sunnah tidaklah difardukan. Namun hukumnya adalah sunnah. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram di awal sholat ya. Takbiratul ihram, takbir pembukaan. Yang ketika dia mengucapkan di awal salatnya Allahu Akbar, maka dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dibolehkan. Maka disebut dengan takbiratul ihram, takbir pengharaman. Karena tatkala pian salat diawali dengan takbiratul ihram, maka tidak boleh berbicara, ya, tidak boleh makan dan minum yang sebelumnya dihalalkan. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku di setiap rakaat. Kemudian rukun yang kelima dan yang keenam adalah bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Nah, jadi bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Maka ketika pian bangkit dari ruku, maka pian kembali seperti posisi semula, yaitu tegak dalam keadaan berdiri. Kemudian kita sampai dari rukun yang ketujuh, yaitu sujud. Maka rukun yang ketujuh dalam sholat adalah sujud. Ya. Maka penulis mengatakan, ya, rukun yang ketujuh adalah sujud. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wasjudu dan sujudlah kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam salat untuk sujud. Sedangkan perintah hukum asalnya adalah wajib. Maka wajib bagi seseorang yang salat untuk sujud. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kepada laki-laki yang salat dengan buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai engkau bertumakninah dalam keadaan sujud. Sebelum ulun membahas tentang rukun yang ketujuh, ada masih sedikit pembahasan tentang i'tidal yang ulun belum habiskan di pertemuan sebelumnya. Maka rukun yang keenam, rukun yang kelima dan keenam yaitu adalah bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Maka i'tidal adalah rukun dalam sholat. Tidak boleh seseorang itu meninggalkan i'tidal, yaitu berdiri tegak setelah dia ruku. Kemudian ketika dia i'tidal, maka wajib untuknya adalah bertumakninah. Wajib untuk bertumakninah. Tumakninah secara bahasa maknanya adalah tenang. Maknanya adalah tenang. Dan batasan i'tidal adalah ketika dia sudah menegakkan tulang punggungnya rata sama seperti ketika dia berdiri di dalam sholat. Maka dia sudah dikatakan sebagai i'tidal. Kemudian bacaan ketika dia bangkit dari ruku untuk i'tidal, maka bagi imam dan orang yang sholat sendiri, maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan ingat, ucapan ini, dua ucapan ini, tasmi' dan tahmid, ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu, ini diperintahkan untuk yang jadi imam maupun sholat sendirian. Adapun jadi makmum, maka dia tidak dianjurkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Namun dia cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, nah, maka kalian yang sebagai makmum ya, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, maka ketika dia mendengar sami Allahu liman hamidah, dia cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Kemudian adapun ya gerakan i'tidal, maka disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal. Ketika pian ruku bangkit ya untuk berdiri atau untuk i'tidal, maka disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua pundaknya ketika memulai salat. Jadi ketika takbiratul ihram, maka Rasul mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Ingat ya, kata-katanya mengangkat kedua tangan, bukan menarik kedua tangan. Diangkat, nah. Bukan, nah, ini menarik. Yang benar apa? Kata-katanya adalah mengangkat. Mengangkat, ya seperti ini diangkat. Bukan, ditarik, ini ditarik, Pak. Nah, yang benar apa? Diangkat. Dan posisi tangan itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Maka dua cara yang bisa pian lakukan ketika mengangkat tangan untuk takbiratul ihram atau bangkit untuk iktidal. Maka posisi sejajar dengan, dan diangkat Pak ya, bukan ditarik. Nah, ulun berdiri aja gini. Jadi pian angkat, ini telinga, satu, atau pian bawahkan sejajar dengan pundak. Bukan ditarik, ini ditarik Pak. Nah, tapi diangkat. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tidak ditarik tapi diangkat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua pundaknya ketika memulai salat, ketika takbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepala setelah ruku. Maka pian ketika bangkit untuk i'tidal dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian bagaimana dengan posisi tangan ketika i'tidal? Maka setelah selesai ya, mengangkat kedua tangan, maka posisi tangan dibiarkan menjulur, tidak bersedekap. Nah, jadi ketika sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamdu, maka dijulurkan, tidak bersedekap. Ini sebagaimana hadis sahabat Wa'il bin Hujrin, beliau berkata, jadi sifat sholat Nabi ini yang menceritakannya adalah banyak dari para sahabat secara detail. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ath-thawbi Thumma rafa'ahuma thumma kabbara fa raka'a falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada sajada baina kaffaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata salah seorang sahabat, Wa'il bin Hujr pernah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat memulai sholat sambil bertakbiratul ihram. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan ke dalam pakaiannya. Walau alam apakah pakaian yang Nabi pakai itu bagaimana ya? Apakah dia besar, lebar, sehingga tatkala Nabi memulai sholatnya, beliau memasukkan kedua tangannya di dalam bajunya. Sambil meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ketika beliau akan ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaian, lalu mengangkatnya sambil bertakbir, sambil ruku. Ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Saat sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangannya. Dari mana sisi pendalilannya? Maka sisi pendalilannya adalah di hadis ini ya, Rasulullah SAW hanya bersedekap ketika beliau berdiri membaca Al-Fatihah. Dan tidak disebutkan oleh sahabat Wa'il bahwa Nabi bersedekap setelah beliau bangkit dari ruku untuk i'tidal. Namun yang disebutkan bersedekap oleh sahabat ini cuma ketika Nabi berdiri saat membaca surah Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika beliau i'tidal, maka beliau menjulurkan tangannya tidak seperti ini bersedekap saat kita membaca surah Al-Fatihah. Dan perbuatan ini ternyata didukung oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Maka ada salah seorang yang melihat bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud salat. Anna ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu kana yarfa'u yadayhi fil witri thumma yursilhuma ba'du. Sesungguhnya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengangkat kedua tangannya ketika berdiri di salat witir. Kemudian membiarkannya terjulur setelahnya setelah ruku. Nah ini berarti hadis tadi didukung oleh perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau ketika sholat witir ya, maka ketika beliau bangkit dari ruku untuk i'tidal, maka beliau menjulurkan tangannya dan tidak bersedekap. Adapun ya, di antara alasan ulama ada yang mengatakan ya, bahwasanya disunahkan untuk bersedekap ya ketika i'tidal, maka ini berdasarkan ya hadis Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, kana an-nasu yu'maruna an yadh'a ar-rajulul yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan, maksudnya orang-orang di sini siapa? Para sahabat. Dulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan di atas tangan. Dulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas lengan kirinya ketika sholat. Jadi hadis ini umum ya. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya. Dan ini hadisnya umum. Maka ini berarti mencakup ketika dia berdiri untuk baca Al-Fatihah dan juga berdiri ketika i'tidal. Maka hadis ini adalah hadisnya umum. Ya. Maka wallahu a'lam bisawab ya. Kalau kita lihat maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran atau pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak bersedekap ketika i'tidal. Kenapa? Karena hadis yang dijadikan landasan untuk bersedekap ini hadisnya umum. Hadisnya apa? Umum. Yang bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Adapun hadis yang menyatakan tidak bersedekap, yaitu dengan menjulurkan kedua tangan ketika i'tidal, maka hadisnya jelas dan juga didukung oleh perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun bacaan ketika i'tidal, maka sangat banyak bacaan yang bisa pian baca. Maka demi mengamalkan sebuah ilmu dan demi mengamalkan sebuah sunnah ya, maka bisa kalian amalkan walaupun sekali dalam seumur hidup demi mengamalkan ilmu. Maka ketika kita mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kalimat ini ada 4 versi yang sahih. Bisa pian sebutkan Rabbana lakal hamdu, atau pian tambah waw Rabbana wa lakal hamdu, atau pian tambah di awalnya Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau pian tambah Allahumma dan wawnya Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. InsyaAllah pian kada betah salah, karena 4-4-nya sahih. Rabbana lakal hamdu, pian tambah waw di tengahnya Rabbana wa lakal hamdu, atau pian tambah di awalnya Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau pian tambah Allahumma dan waw di tengahnya Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Semuanya riwayatnya sahih. Nah, kemudian setelah kita mengucapkan Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, ya, maka ada juga doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, ya. Maka sangat banyak versi yang disebutkan oleh Nabi, ya, setelah kita mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu. Ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ya. Maka ini adalah sebuah ucapan dari salah satu sahabat, ya, yang mana ketika beliau, sahabat ini ruku kemudian bangkit untuk i'tidal, maka sahabat ini menambah sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, setelah selesai sahabat ini membaca tadi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha. Aku melihat 30 sekian malaikat bersegera menuju kepada ucapan tadi. Mereka berebut untuk mencatat ucapan tadi. Maka bisa kita tambah setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di antara bacaan yang lain adalah setelah kita mendengar sami Allahu liman hamidah, bisa juga dengan mengganti lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu. Ini yang pendek-pendek belum sebutkan. Yang panjangnya ada, Pak, ya? Yang pendek-pendek dulu. Lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu. Atau juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi jazilan. Ada tambahan jazilan. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Kemudian juga ada versi yang lain yang cukup panjang, ya. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan sebentar. Imam Muslim, ya. Yaitu Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jad. Ini versi yang cukup panjang. Intinya adalah, maka ketika kita mengetahui beberapa bacaan yang terkandung ketika kita i'tidal, maka minimal sekali dalam seumur hidup untuk membacanya sehingga kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, ya. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud. Maka di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasjudu, dan sujudlah. Nah, bagaimana rincian sujud? Maka di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan rinciannya. Maka hadislah yang menjelaskan, yang mensyarahkan tata cara ucapan dan zikir ketika sujud. Maka sujud, ya, secara bahasa maknanya adalah tunduk dan merendahkan diri. Tunduk dan merendahkan diri dan meletakkan dahi di atas tanah. Itu sujud secara bahasa. Tunduk dan merendahkan diri dan meletakkan dahi di atas tanah. Makna sujud secara bahasa tentu berkaitan secara syar'i. Maka makna sujud secara syar'i yang kita bahas dalam sholat adalah gerakan khusus, fi'lun khas, gerakan khusus, dengan meletakkan dahi di atas tanah, sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah. Sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari sisi bahasa, maka hanya sekedar pian meletakkan dahi di atas lantai, maka dikatakan sujud. Namun di dalam sholat, tentu sujudnya berbeda. Ada 7 anggota yang harus kita tempelkan di lantai. Kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, kemudian dahi dan hidung. Ya. Maka itulah gerakan yang khusus dalam sujud ketika sholat. Maka sujud merupakan fardu dan rukun sholat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian. Adapun jumlah sujud setiap rakaat, maka jumlahnya ada 2 sujud. Jumlahnya ada 2 sujud. Kemudian ketika seseorang sujud ya, maka ada harus anggota tubuh yang wajib ditempelkan ke lantai. Yang berjumlah berapa? 7 anggota. Yang berjumlah 7 anggota. Yang pertama adalah dahi dan hidung. Itu satu dianggap satu, dihitung satu ya. Yang pertama adalah dahi dan hidung. Yang kedua dan ketiga, kedua tangan. Kedua dan ketiga, kedua tangan. Kemudian keempat dan kelima adalah kedua lutut. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah kedua kaki. Maka jumlahnya berapa? 7. Ulun-ulang. Anggota yang pertama adalah dahi dan hidung. Itu dirangkup jadi satu. Kedua dan ketiga adalah kedua tangan. Ya. Nah, kemudian keempat dan kelima kedua lutut. Ya. Kemudian keenam dan ketujuh adalah kedua kaki. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati azum alal jabha wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Rasul mengatakan, aku diperintahkan. Yang memerintahkan siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Yang pertama, di atas dahi, dan Rasul sambil menunjuk ke hidung. Dahi, hidung. Nah, itu satu, dianggap satu ya. Kemudian kedua tangan, kedua lutut, serta ujung-ujung jari jemari kedua kaki. Maka dia berjumlah 7 anggota tulang yang harus diletakkan di atas lantai. Kemudian, nah kan kita tadi mengetahui bahwa harus ada 7 yang menempel di atas tanah ya, atau diletakkan di atas lantai. Nah tadi ulun sebutkan yang pertama, anggota pertama adalah dahi dan hidung. Ini dihitung jadi satu. Karena dia dihitung jadi satu, maka ulama berbeda pendapat. Apakah ini wajib keduanya, ataukah satu saja, ataukah hidung ini sunat, ataukah wajib. Maka kita akan membahas hukum menempelkan hidung ketika sujud. Afwan, hukum tidak menempelkan hidung ketika sujud. Maka ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ya. Namun kalau kita melihat secara zahir dalam nas hadis tadi yang Allah perintahkan Rasulullah SAW, maka hukum secara zahir adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tidak dibedakan hidung dengan kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Ini berdasarkan apa? Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas tadi bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh atau 7 tulang. Di antaranya adalah hidung. Maka ulul alam bisawab, pendapat yang kuat adalah hidung termasuk anggota yang wajib kita sujud dengannya. Kemudian memang ada perbedaan pendapat yang lain ya, yang mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan untuk meletakkan apa? Hidung ke atas lantai ya. Pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan yang wajib adalah dahi, adapun hidung maka hukumnya adalah sunnah. Namun mereka mengatakan walaupun sunnah, namun afdolnya kedua-duanya dahi dan hidung harus diletakkan di atas lantai. Kemudian, ini tadi kita membahas tentang hidung yang tidak diletakkan. Maka wallah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah secara zahir, maka hidung juga harus diletakkan di atas lantai. Kemudian permasalahan yang kedua, selain hidung tidak diletakkan di atas lantai. Kan tadi 7 ya. Hidung dan dahi dijadikan jadi satu. Kemudian sisanya ada 2 tangan, 2 lutut, dan kedua kaki. Ya, kedua jari jemari kaki. Nah, bagaimana selain hidung tidak diletakkan di atas lantai? Maka kata Imam Nawawi, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Seperti dia tidak meletakkan dahinya di atas. Ini kita berbicara selain hidung ya. Kalau hidung kan para ulama berbeda pendapat. Ini selain hidung ya, seperti kedua tangan tidak diletakkan di atas lantai atau kedua kaki ternyata dia angkat ketika sujud. Nah, maka ini juga berbahaya para ikhwah sekalian. Ketika pian sholat, maka jari jemari yang ada di kaki itu harus diletakkan, ditempelkan di atas lantai. Tidak boleh pian angkat. Ya, tidak boleh diangkat. Biasanya kanakan bangka itu. Kanakan misalnya kita perhatikan ya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena itu adalah anggota tubuh yang wajib diletakkan di atas lantai. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tidak ulun bacakan perkataan beliau cukup panjang. Intinya adalah beliau mengatakan dan berpendapat bahwa selain hidung tadi, maka wajib diletakkan di atas lantai. Kemudian ketika kita sujud, maka diwajibkan untuk tuma'ninah. Sebagaimana ruku, i'tidal, ya kita diwajibkan untuk tuma'ninah, tenang setelah bergerak. Ringkasnya tuma'ninah adalah tenang setelah bergerak. Maka batasannya di antara ulama, ya, batasan minimal dari tuma'ninah kita berdiam adalah sekedar sekali membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud dan ketika ruku subhana rabbiyal azim. Namun ada ulama yang juga berpendapat bahwa kalau hanya sekedar diam sebentar saja, maka sudah dianggap tuma'ninah. Kemarin kalau pian belajar sama Ustaz Haikal di Masjid Al-Faruq ya, tentang batasan tuma'ninah, kata beliau, batasan tuma'ninah ketika ruku, ketika tangan pian sudah menyentuh lutut. Nah, berarti kan pian sudah diam. Maka pian sudah dikatakan tuma'ninah. Ya, pian sudah dikatakan tuma'ninah. Kadang masalah tuma'ninah ini menjadi permasalahan ketika kita berimam dengan imam yang cepat. Ini kita nih masbukkah kadakah? Sempatkah rukukah kadakah? Nah, maka ulun-ulang, batasan minimal dari tuma'ninah adalah kalau pian sudah sempat untuk diam bersama imam. Kalau sempat apa? Berdiam bersama imam walaupun sedetik, dua detik, maka pian sudah apa? Sudah ikut bersama imam dan tidak masbuk. Dan ulama mengatakan yang lain bahwa hanya sekedar sekali mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maka dikatakan dia sudah bertuma'ninah. Kemudian yang ketiga pembahasannya adalah tentang gerakan, ya, tentang gerakan di dalam sujud. Maka di dalam sujud tidak ada yang namanya mengangkat tangan. Dalam sujud apapun, entah sujud syukur, sujud sajadah, atau sujud dalam sholat fardu, maka ketika berkaitan dengan sujud, tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Makanya pian misalnya subuh Jumat ya, kan kita membaca surah sajadah. Ketika imam membaca surah sajadah, kemudian sujud sajadah, apakah kita disyariatkan mengangkat kedua tangan? Maka jawabannya tidak. Karena ketika berkaitan dengan sujud, tidak mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian permasalahan berikutnya masih berkaitan dengan gerakan sujud. Ketika kita iktidal dan turun untuk sujud, apa yang kita letakkan duluan? Apakah kedua tangan ataukah kedua lutut? Apakah kedua tangan ataukah kedua lutut? Memang Pak Ay, kalau kita membahas fikih ini banyak khilafnya. kita baca ini ada pulang penjelasannya ini ada maka kada tuntut kada tamat-tamat ini berapa tahun enggak itu nah. Jadi ya ulun berusaha seringkas-ringkasnya dan sederhana-sederhananya. Jadi ketika kita turun untuk sujud ya setelah ketika i'tidal apakah meletakkan kedua lutut duluan enggak atau meletakkan kedua tangan duluan? Maka secara garis besar boleh kedua-duanya. Pian kedua tangankah duluan kah atau kedua lutut duluan untuk sujud. Ini berdasarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau amma salatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama. In syaa'al musalli yada'u rukbataihi qabla yadaihi wa in syaa'a wada'a yadaihi tsumma rukbataihi wa salatuhu sahihah fil halataini bittifaqil ulama walakin tanaza'u fil afdal. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama sepakat bahwa kedua sifat tersebut mendulukan tangankah ketika sujud atau mendulukan kedua lututkah ketika sujud, maka kedua cara ini ulama sepakat diperbolehkan di dalam salat. Maka jangan bekancangan urat gulu. Dua-duanya boleh. Pian handak kedua lututkah berdulu silakan. Handak kedua tangankah duluan maka juga silakan. Ulama sepakat kedua-duanya boleh. Tidak mengapa jika seseorang yang sholat ingin mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Demikian pula jika dia ingin mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan para ulama sepakat bahwa sholatnya sah dengan sifat manapun. Ya. Nah, yang berselisih ulama apa? Yang mereka berselisih adalah yang mana yang lebih afdal dari kedua cara tadi. Ulun sebutkan, maka jumhur ulama, ya, maka jumhur mereka mengatakan yang paling afdal adalah kedua lutut duluan. Kedua apa? Lutut duluan. Biasanya pian apa? Ayo, sama kayak ulun kedua tangan duluan. Jadi jumhur ulama mengatakan yang paling afdal adalah kedua lutut duluan. Di antara alasan mereka adalah karena ketika seseorang sujud itu kan turun, ya. Maka tabiat manusia ketika dia turun, maka dia mendahulukan bagian tubuh yang paling dekat dengan lantai. Nah, yang paling dekat dengan lantai apa? Kedua lutut. Nah, kalau kita turun, biasanya kita mendahulukan anggota tubuh kita yang paling dekat dengan lantai untuk turun. Maka dalam hal ini antara tangan dan kedua lutut tentu lutut lebih dekat ke lantai dibandingkan dengan tangan. Di antara ulama ya dan juga di antaranya para sahabat ya juga berpendapat dengan pendapat demikian. Di antaranya adalah Umar bin Khattab ya, kemudian anak beliau Abdullah bin Umar, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian juga pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, mazhab sanak cukup banyak ya. Dan di antara ulama yang mutaakhirin seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka berpendapat bahwa yang paling afdal adalah dengan mendahulukan kedua lutut. Pendapat yang kedua, yaitu yang afdalnya adalah dengan mendahulukan apa? Kedua tangan. Maka ini adalah pendapat Imam Malik ya. Kemudian juga Imam Al-Auza'i dan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad dan juga riwayat dan juga pendapat dari Ibnu Hazm ya. Dan Al-Imam Ibnu Abi Dawud ya, mengatakan dan ini adalah pendapat Ahlul Hadis. Ahlul Hadis yang menyatakan bahwa yang duluan untuk sujud adalah kedua tangan. Kemudian ya, langsung kita cepati. Nah kemudian tadi ulun sebutkan bahwa ketika seseorang sujud maka dia wajib meletakkan 7 anggota tubuhnya di atas lantai. Yang pertama adalah dahi dan hidung, kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua tangannya, yang keempat kelima adalah kedua lututnya, yang keenam yang ketujuh adalah kedua kakinya. Ya. Nah maka ketika seseorang sujud ya, tadi hidung dan dahi harus menempel ke lantai. Nah kemudian ada permasalahan ya, apakah wajib terbuka ya dahi dan kedua tangan kita ketika kita sujud? Dalam artian bolehkah ada ketika pian sujud, kedua tangan pian ini pakai kaos tangan? Kan tadi di antara kewajibannya adalah dengan meletakkan tujuh anggota tadi di atas lantai. Kemudian ada permasalahan, boleh enggak kalau seandainya ketika kita meletakkan dahi atau kedua tangan, ada kain yang membatasi antara dahi dengan lantai. Misal, pian buku piah, nah sampai tanggalam dahi. Nah, bolehkah ada? Ini ada, apa namanya, ada pembatas. Atau bolehkah ada kalau seandainya pian menggunakan kaos tangan. Misal pian haji di musim dingin, kedinginan pian. Lalu pian memakai kaos tangan. Maka jawabannya adalah bahwa tidak menjadi masalah dan tidak wajib untuk membuka dahi dan kedua telapak tangan. Karena di antara alasannya adalah perintahnya adalah meletakkan anggota-anggota tersebut dan tidak disyaratkan untuk terbuka. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa dahi harus terbuka. Namun walau alam di antara perkataan yang demikian adalah Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidaklah wajib terbukanya dahi dan kedua telapak tangan. Jadi boleh-boleh saja seandainya pian buku piah kayak ini, orang jago kayak ini nah. Dahi pian hilang ya. Atau pian misalnya menggunakan kaos tangan ya, pian jadi kiper, kemudian pian sembahyang. Akhirnya pian salat seperti maka juga tidak mengapa, yang penting dia diletakkan di atas lantai. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan. Bismillah, kita teruskan. Jadi ketika kita sujud, maka dengan meletakkan tujuh anggota tulang atau tubuh ke atas lantai. Kemudian tadi permasalahan tentang apakah wajib ya dahi dan kedua telapak tangan ini terbuka, ya tidak terbungkus dengan kain misalnya. Maka kata Imam Nawawi, beliau mengatakan lebih tepatnya tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan. Maka pian boleh ketika pian sholat menggunakan sarung tangan, atau pian merasa jago tadi lo kupiah pian nungkupkan kayak ini nah. Maka juga tidak mengapa, yang penting dahi diletakkan di atas lantai. Kemudian masih berkaitan dengan sujud, posisi kedua tangan ketika sujud ya. Maka kedua tangan ini ya, maka disejajarkan dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Nah, boleh pian seperti ini, anggaplah ulun ruku ya, maka disejajarkan dengan telinga atau pian turunkan sejajar dengan pundak. Ini sebagaimana perkataan Wa'il bin Hujr ya, sahabat ini mengatakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat, "Tsumma sajada faja'ala kaffaihi bihidai udhunaihi." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka Nabi menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Nah, ini yang pertama, disejajarkan dengan kedua telinga. Adapun sejajar dengan bahu, ini perkataan sahabat yang lain, Abu Humaid, beliau berkata, "Tsumma sajada fa'amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi." Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani. Kata sahabat Abu Humaid, lalu kemudian Nabi SAW sujud dan memantapkan posisi hidung dan dahinya. Dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Jadi ketika pian sujud, maka tangan disejajarkan dengan telinga atau diturunkan ke bawah disejajarkan dengan bahu. Kemudian yang kedua, tangan direnggangkan. Direnggangkan dari lambung ya. Bukan merapat seperti itu, tapi direnggangkan. Yaitu dengan membuka ketiak. Nah, membuka ketiak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Malik bin Buhainah. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah, "Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat maka beliau merenggangkan antara kedua tangannya sampai terlihat putih dua ketiak beliau." Jadi ini dibuka. Kalau seandainya kelihatan ketiak, maka menunjukkan apa? Kedua tangan ini dibuka. Jadi dibuka ketika pian sujud. Kemudian yang ketiga, ya, kedua siku diangkat. Nah, bukan seperti posisi anjing yang sedang duduk. Ini apa namanya? Lengan bawah ya, diletakkan di atas lantai. Bukan seperti itu, tapi diangkat. Jadi kedua siku diangkat. Ini berdasarkan perkataan sahabat Al-Bara bin Azib, kata beliau, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. "Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku." Nah, diangkat ya. Bukan seperti ini biasanya kanakan, Pak. Kanakan. Nah, pian tegur, pian luruskan dari sekarang, nanti kebiasaan. Jadi ketika sujud, maka kedua siku diangkat. Nah, namun para ikhwah sekalian, kan tadi ulun sebutkan, ketika sujud, maka tangan ini apa? Direnggangkan. Sampai-sampai Nabi itu kelihatan ketiaknya. Namun perkara ini bukanlah wajib. Hukumnya adalah sunnah. Nah, juga perkara ini harus kita perhatikan ketika kita sholat berjamaah dan shofnya rapat. Nah, kalau kita memaksakan untuk mengambil sunnah ini, lalu kawan tas ikut, nah, maka jangan sampai mengganggu orang yang sholat demi mengambil yang sunnah. Maka pian melunakkan tangan pian sehingga tidak mengganggu yang di kanan dan di kiri. Ini juga harus pian perhatikan ketika pian berdiri maupun ketika ruku. Jangan sampai gerakan yang sunnah yang ingin pian kerjakan ternyata mengganggu kawan yang dihiga. Contoh yang lain. Misalnya merapatkan saf. Ulun tanya, merapatkan saf itu perintahnya di mana, Pak? Di dalam salatkah, di luar salatkah? Di luar salat. Ketika hendak salat ya, maka kata imam, rapatkan safnya. Ini menunjukkan merapatkan saf adalah ketika sebelum melaksanakan ibadah salat. Nah, terkadang ada orang yang memaksakan sibuk dengan merapatkan saf di dalam salat. Kalau dia gerakan ringan tidak mengapa, gerakan ringan sedikit saja. Namun kalau dia disibukkan dengan merapatkan saf di dalam salat, padahal perintah untuk merapatkan saf sebelum salat, maka ini menyelisih sunnah. Bahkan bisa mengganggu kawan yang dihiga. Kawan kadahapkan bertempel, sana pulang pian. Pian jajak pulang batisnya. Bebisul pulang kawan batis pian tadi. Maka ini harus diperhatikan para ikhwah sekalian. Nah, ini pentingnya kita memahami fikih sholat. Di dalam sholat, demi mengejar sunnah, maka jangan sampai menyakiti orang lain. Sama kayak tadi ketika pian sujud, kan memang kita diperintahkan apa? Untuk merenggangkan kedua tangan. Nabi itu sampai kelihatan ketiak, itu menunjukkan beliau membuka kedua tangan beliau. Namun ini pian bisa praktekkan satu kalau pian jadi imam atau pian sholat sendirian. Kalau berjamaah dan rapat, kalau COVID kan kita ranggang silahkan 1 meter kayak itu. Nah. Tapi kalau seandainya pian rapat, maka perhatikan kawan dihiga. Jangan sampai terganggu karena ulah pian tadi untuk mengejar sunnah. Dan ini banyak Pak, bukan cuma sholat ya. Ketika tawaf, kadang orang membahayakan dirinya untuk mengejar sunnah dengan mencium Hajar Aswad. Nah, dia mendorong perempuan, mendorong laki-laki yang sudah tua, memaksakan dirinya. Padahal itu adalah sunnah. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain tidak boleh. La dararo wala diror. Terkadang menyewa ojek orang Banjar pulang. Itu pian tahu yang sudah pernah haji dan umrah. demi mengejar sunnah menyakiti orang lain. Ini pian bisa praktekkan dalam ibadah apapun. Jangan sampai kita mengejar sunnah namun ternyata mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain dosa, sedangkan pian tidak mengerjakan sunnah ini tidaklah berdosa. Maka pian perhatikan ketika pian sholat, berdiri untuk bersedekap misalnya. Maka jangan pian terlalu panjang, kaun diga tersikut. Nah, maka pian lunakkan tangan pian. Jangan bekaras, maka bekaras kaun diga. Akhirnya kawan kada khusyuk ketika sholat, iya Pak. Terkadang juga membaca Al-Fatihah terlalu nyaring, kaun diga kada khusyuk. Maka perhatikan hal-hal semacam ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demi mengejar sunnah kita menyakiti sesama muslim. Bukankah dalam sebuah hadis ya, para malaikat itu terganggu dengan sebab kita mengganggu muslim yang lain. Seperti bau-bauan, kawan terganggu dihingga, maka malaikat juga terganggu. Maka pian perhatikan ketika sholat, entah posisi rukukkah, sujudkah, berdirikah, jangan sampai kita mengejar sunnah dengan menyakiti orang yang dihiga, dengan mengganggu orang yang dihiga. Nah, kemudian tadi ulun sebutkan ya bahwa tangan direnggangkan tadi sampai ketiak terbuka ini, maka pian harus perhatikan kondisinya. Maka silahkan kalau pian sholat jadi imam atau sendiri, maka silahkan ambil sunnah ini. Dia tidaklah wajib. Namun ketika berjamaah, safnya rapat, pulang kayak tempat kita di sini, maka jangan sampai mengganggu kawan yang dihiga. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, bahwa beliau mengatakan jangan sampai merenggangkan kedua tangan itu bisa mengganggu orang yang berada di sampingnya. Dan juga jangan sampai tersibukkan dalam sholatnya. Itu terus ya. Jadi masalah terkadang ada orang yang bersusah payah tersibukkan dengan merapatkan saf di dalam sholat. Padahal perintah untuk merapatkan saf itu adalah sebelum mengerjakan ibadah sholat. Maka kalau seandainya ringan sedikit tidak mengapa. Terkadang kita memaksakan orang lain untuk merapatkan. Kalau misalnya kita sholat di tempat umum ya, yang terkadang sebagian orang tidak paham tentang merapatkan saf. Ketika kita sudah berusaha untuk merapatkan, dia menghindar. Lalu kita memaksakan merapat, dia menghindar. Pian kedusa lagi kin Pak, bisa mengganggu orang yang di sebelah pian. Usaha pian sudah selesai, berusaha untuk merapatkan saf, namun orang tidak mau. Maka pian jangan sibukkan dengan merapatkan saf. Sedangkan merapatkan saf itu letaknya sebelum pian salat ya. Akhirnya pian tersibukkan dengan hal tersebut. Maka itu adalah menyelisihi sunnah. Kemudian ketika seseorang salat juga, maka dia merapatkan jari-jarinya. Nah, jadi ketika ruku, jari jemari gimana? Direnggangkan dengan mencengkram lutut. Namun ketika sujud, jari dirapatkan. Nah, ya. Tidak direnggangkan seperti tidak seperti pian menangkap bola, bukan ya, tapi dirapatkan. Nah, ya, jadi dirapatkan, tidak bengkok ke kanan ke kiri namun dihadapkan ke arah kiblat rata ya. Kemudian adapun posisi paha ya, maka paha itu lurus. Terdapat fotonya Bang. Jadi lurus yang berselawar di atas sini guys. Coba di sebelah sini. Di antum ke situ kepala antum. Jadi posisi paha itu lurus ya. Coba antum sujud. Nah, ini harus rata ya. Bukan antum panjangkan saat ke belakang. Coba. Nah, ini tidak rata, Pak. Ini kepanjangan pian kena orang di depan. Jadi paha itu harus lurus ya. Harus lurus. Nah, seperti itu. Tidak terlalu panjang. Nah, kemudian afwan syat, antum kepala antum ke depan. Nah, untuk posisi kedua kaki, maka kedua tumit itu ditempelkan, dirapatkan. Nah, seperti itu ya, dirapatkan. Nanti ulun sebutkan dalilnya. Jadi ketika posisi sujud, ya tadi ini dirapatkan, tidak direnggangkan. Kemudian kedua tangan ini diangkat ya. Kemudian paha itu lurus ya, tidak seperti itu. Itu kepanjangan berarti pian. Jadi seperti ini nah. Kemudian ketika sujud tadi ulun sebutkan bahwa menempelkan kedua kaki tatkala sujud. Maka ini berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firasyi. Fawajadtuhu sajidan rassan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah." Perkataan ini ya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tadinya bersamaku di atas kasur. Maka aku pun mencarinya dan mendapati beliau sedang sujud dengan menempelkan kedua tumitnya satu dengan yang lainnya." Jadi ketika itu menunjukkan apa, Pak? Posisinya gelap. Nah, jadi memang kalau kita guring, apa? Lampunya dimatiin. Ini beda kalau seandainya ada orang yang fobia gelap, ya kata kalau jawabnya dipaksakan. Misal laki ketujuh tarang, bini ketujuh gelap, napi naturesi tuh. Jadi memang sunnahnya adalah ketika tidur maka lampu dimatikan. Tapi yang sisai satu kah yang 5 watt misalnya, ya sedikit ada penerangan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang sebelumnya beliau bersama Aisyah di atas kasur, kemudian ternyata Aisyah kehilangan Nabi. Nah kemudian dicari-cari ternyata Nabi sedang sujud ya, dengan menempelkan kedua tumitnya satu dengan yang lainnya dalam kondisi menghadapkan ujung jari kakinya ke arah kiblat. Nah, Aisyah lagi satu. Ini usaha kita belajar sifat sholat Nabi. Tadi, ya sujud aja. Hadap situ. Situ, Ustaz. Kita melihat kedua tumitnya aja. Nah ini rapat tadi, sebagaimana perkataan Aisyah. Nah ini pian usahakan yang pian tekuk ini menghadap ke arah kiblat. Bukan miring seperti itu, bukan. Ya. Tapi diusahakan, ini amun bengkok lain kisah mang batisnya bengkok. Jadi berusaha untuk diarahkan ke arah kiblat. Nah. Ini kayaknya bengkok mang batisnya. Jadi kalau seandainya kakinya pian bisa rata ya, maka sebenarnya ini menghadap ke arah kiblat ya. Nah, seperti itu. Sudah set. Minggu kena Isat kada di depan lagi mananya. Jadi ini perkataan Aisyah bahwa dua tumit Nabi ditempelkan satu dengan yang lainnya dalam kondisi menghadapkan ujung jari jemari beliau ke arah kiblat ya. Kemudian adapun kita habiskannya. Adapun bacaan-bacaan di dalam sujud ya, maka banyak sekali versi yang disebutkan dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bacaan yang sudah masyhur, yang sering pian baca, yang pendek adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya. Artinya adalah Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Jadi zikir ini, ucapan ini sesuai dengan kondisi kita. Kita meletakkan anggota tubuh yang paling mulia yaitu wajah di atas lantai sambil apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian di antara bacaan yang lain adalah Subhana Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dan bacaan ini ya, ini juga bacaan yang sama ketika kita ruku. Nah, jadi ketika pian ruku dan sujud boleh membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian di antara bacaannya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Yang artinya adalah Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami. Segala puji bagi engkau, ya Allah ampunilah aku. Ini sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ketika bacaan ruku. Di antara adab dalam berdoa adalah kita sanjung dan puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebutkan hajat kita di sini, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bacaan yang lain adalah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian di antara bacaan yang lain ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini juga bacaan yang sama ketika ruku. Nah, jadi terkadang ada bacaan yang sama dibaca ketika ruku dan sujud. Di antaranya adalah Subhun Quddus Rabbul Malaikat Warruh. Itu bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Dan juga Subhanadzil Jabaruti Wal Malakuti Wal Kibriyai Wal Azamah. Juga bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Kemudian ketika sujud, ya, setelah pian membaca doa-doa tadi, apa zikir-zikir tadi, maka dianjurkan untuk berdoa. Namun harus pian perhatikan, ketika imamnya cepat sujud, maka jangan berlama-lama doa di dalam sujud tersebut. Ya. Terkadang kita perhatikan ada sebagian jam, mungkin ada sebagian kecil, ya, dari jamaah atau dari kaum muslimin yang imamnya sudah bangkit tasyahud akhir, dia masih dalam keadaan sujud. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Itu menyelisih sunnah. Jadi imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau seandainya dia bangkit untuk tasyahud, maka kita ikut bangkit, jangan sampai lama-lama berdoa. Maka ketika kita sujud dianjurkan untuk berdoa. Maka di antara dalil yang mendasari ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Fa aktsirud du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, yaitu Allah, adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Kenapa sujud itu adalah kondisi yang paling dekat dengan hamba? Karena ketika seseorang sujud, maka dia sujud dengan merendahkan dan menghinakan dirinya. Tadi lu sebutkan, maka seseorang yang sujud, dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yang dijaga, yang menunjukkan ketampanan kita, apa itu? Wajah. Anggota tubuh yang paling mulia ini ternyata kita letakkan di atas lantai. Dia lebih rendah dibandingkan dengan punggung, dia lebih rendah dibandingkan dengan bahkan dengan afwan pantat kita, ya. Maka ketika kita dalam kondisi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, kemudian di sini kan Rasul mengatakan wa huwa sajid, ketika dia sujud adalah doa diperbanyak, mustajab doa. Nah, maka jangan sampai difahami mustajab doa atau perintah banyak doa itu cuma di sujud terakhir. Kekeliruannya adalah ketika diyakini perbanyak doa cuma di sujud terakhir, akhirnya melama-lamakan. Akhirnya apa? Melama-lamakan padahal imam sudah bangkit. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Kalau seandainya pian salat sendirian, maka silakan, ya. Hendak berlama-lama, maka silakan. Namun jangan sampai diyakini bahwa memperbanyak doa hanya di sujud terakhir saja. Rasul mengatakan umum ketika sujud, mau rakaat pertama kah, rakaat kedua kah, ketiga kah, keempat kah, maka perbanyak doa. Entah sujud sajadah bisa, sujud syukur bisa. Kalau ada sujudnya, maka diperintahkan untuk memperbanyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Maka sangat banyak doa yang sudah kita hafal, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun yang termaktub dalam hadis yang sahih yang bisa kita amalkan. Namun membaca doa ketika sujud, kalau pian menjadi makmum harus diperhatikan. Kalau seandainya imamnya sudah bangkit untuk tasyahud, untuk duduk antara dua sujud, maka pian ikut, jangan melama-lamakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita akan sambung kembali tentang rukun yang berikutnya, yaitu bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.